Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alamata al-jazmi, dua tanda jazm. Qala walil jazmi alamatan. Bagi jazm ada dua tanda, as-sukun wal-hadaf. Khusus bagi jazm, tandanya cuma dua, yaitu sukun dan hadaf. Aqul, saya katakan kata syarih, yumkinuka an tahkuma 'ala al-kalimati bi annaha majzumatan am bi annaha majzumatun idza wajadta fiha wahidan min amrayn. Memungkinkan bagimu untuk menghukumi sebuah kalimat bahwa dia majzum kalau kau dapati padanya salah satu dari dua perkara. Al-awwal as-sukun. Wa huwa al-alamatul asliyah lil jazm, dan itu adalah tanda yang asli bagi jazm. Berarti tanda jazm itu aslinya tidak ada tanda. Hah? Kenapa? Karena sukun itu beberapa ahli al-Arabiyah menyebutnya bahwa itu bukan tanda. Yang namanya harakat itu adalah fathah, kasrah dan dhamma. Berarti yang sukun itu bukan harakat. Kalau kalian di Indonesia seringkali kalau sudah fathah, kasrah, dhamma, maka ada tanda sukun. Ya begitu, bundar. Ya kan? Atau separuh gitu. Nah, padahal aslinya yang namanya sukun itu bukan tanda, berarti sukun itu tidak ada tanda. Tidak ada tanda. Sehingga kalau kalian baca kitab-kitab yang Arabiyah, biasanya tidak ada tanda sukun. Hanya kosong begitu saja. Enggak ada kasrohnya, enggak ada fathahnya, enggak ada dhammahnya. Labas, itu sekedar faedah saja, bahwa sukun itu sukunnya bukan tanda. Wa huwa al-alamatul asliyah lil jazm. Berarti alamatul asliyah lil jazm adalah tidak ada alamatnya atau tidak ada tandanya. Hanya dikenal dengan kalimat sukun, berhenti. Sukun artinya berhenti. Yang kedua, al-hadaf. Wa huwa al-alamatul far'iyyah, dan ini tanda hadaf ini merupakan cabangnya yang menggantikan sukun. Wa li kulli wahidatin min hatainil alamataini mawadhi' sanadhkuruha. Dan masing-masing pada dua tanda ini ada tempat-tempatnya. Kita akan sebut. Pertama, mawdi'us sukun. Sekarang sukun di mana saja menjadi sebagai tanda jazm. Qala fa amma as-sukunu fa yakunu 'alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari' as sahih al akhir. Adapun sukun fa yakunu 'alamatan, maka dia menjadi tanda jazm dalam fi'l mudhari' yang sahih al akhir. Berarti kita harus belajar dulu tentang fi'il. Bahwa fi'il itu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Sahih itu sehat walafiat. Sedangkan mu'tal ada illat, ada cacat. Yang ini yang selamat, sahih. Sedangkan ini ada cacatnya. Cacat itu karena memiliki huruf alif atau waw atau ya. Alif, waw dan ya dijuluki dengan huruful illah. Huruful illah itu huruf-huruf cacat. Sudah pernah diterangkan bahwa cacatnya karena dia enggak jelas kedudukannya. Mutalawin. Enggak punya sikap yang tegas. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Makanya dikatakan cacat. Ini alif, waw, ya, huruf illat. Maka fi'il yang tidak ada huruf illatnya dikatakan sahih. Kalau ada huruf ilatnya dikatakan mu'tal. Kalau ada alifnya, atau wawnya, atau ya-nya. Fa'il mu'tal, ada tiga. Mu'talul awal, mu'talul akhir, mu'tal yang tengah. Artinya, mu'tal yang di depan, kalau huruf salah satu dari huruf ini di belakang, di depan. Kalau dikatakan mu'talul akhir, berarti huruf alif atau waw atau ya-nya di belakang. Kalau di tengah, ya di tengah. Qada. Ini fi'il qada yaqdi. Qada ya alif. Yaqdi. Jadi ya, disitulah letak keanehannya huruf-huruf illat. Baik, tetapi di akhir, dikatakan mu'tal al-akhir. Ada di mana huruf ilatnya? Di tengah. Maka dikatakan mu'tal al-wasat. Qala. Jadi yaqulu. Lihat alifnya berubah jadi waw. Di sinilah yang dikatakan huruf-huruf ini huruf-huruf cacat, huruf yang mu'tal atau huruf yang illah. Dikatakan huruf al-illah. Di sini alif jadi ya, di sini alif jadi waw. Sama dengan qasa. Apa qasa? Mengkiaskan. Fil mudhari'nya apa? Yaqisu. Sekarang yaqisu. Tadi qala yaqulu jadi waw. Sekarang jadi ya. Gimana kaidahnya? Disitulah makanya dia adalah merepotkan. Huruful illat ini huruf-huruf cacat. Huruf-huruf yang enggak jelas mauqifnya. Mutalawin, kadang berubah jadi waw, waw berubah jadi alif, alif berubah jadi ya. Nah, ada yang di awal. Seperti yang berkaitan dengan pembahasan kita yang mana kira-kira? Hah? Yang ini yang mu'talul akhir, mu'talul wasat atau mu'talul awal? Jangan lupa, kita sedang bahas apa? I'rab. I'rab itu di mana? Akhiril kalimat. Berarti yang sedang dibahas atau yang akhir? Kalau yang tengah belakang enggak ngaruh. Sebab kita bicara i'rab itu selalu di akhir. Berarti berarti apa itu yang sahih? Yang sahih adalah yang tidak mu'talil akhir. Baik. Kembali pada kitab. Amma sukun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahih al-akhir. Bahwasanya sukun menjadi tanda jazm itu pada fi'il mudhari' yang sahih al-akhir. Kenapa fi'il mudhari' terus yang dibahas? Fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Hah? Kenapa? Karena kita bicara i'rab. Sedangkan fi'il madhi tidak bisa i'rab. Demikian pula fi'il amr ala rajih. Ala rajih. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan mabni semuanya. Adapun fi'il mudhari' dia yang mu'rab. Berarti maka itulah yang dibahas fi'il mudhari' yang mu'rab, yang kadang dia majzum, kadang dia marfu', kadang dia mansub. Tetapi tidak pernah? Hah? Tidak pernah majrur. Baik. Wa aqulu, saya katakan, kata pensyarah. Li sukuni mawdi'un wahid. Sukun menjadi satu tanda atau menjadi tanda pada satu tempat saja. Yakunu fihi alamatan ala annal kalimah madzumah. Yang dia menjadi tanda bahwa kalimat itu madzum. Wa hadal mawdi', mawdi' itu adalah huwal fi'lul mudhari' as-sahihil akhir. Sahih al-akhir artinya akhirnya sahih, tidak mu'tal. Wa mana kaunihi sahih al-akhir, dan makna keadaannya sahih al-akhir, anna akhiruhu laisa harfan min hurufil illah. Bahwasanya dari akhir fi'il tersebut bukan huruf dari huruf-huruf illat al-thalasah. Bukan salah satu dari huruf-huruf illat al-thalasah. Ma hiya hadhihi al-thalasah? Hiya al-alifu wal-wawu wal-ya'. Hadhihi huruful illah, huruf cacat. Wa mithalul fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir, contohnya dari fi'l al-mudhari' yang sahih al-akhir adalah yal'abu, yanjahu, yusafiru, wa ya'du, wa yas'alu. Lihat, walaupun ada alif di tengah tidak peduli. Kenapa? Karena itu tidak menjadi pembahasan. Yang pembahasan adalah yang akhirnya. Yang penting akhirnya sahih. Yang penting huruf akhirnya bukan huruf illat. Fa idza qult, maka kalau engkau katakan dengan jazm, lam yal'ab aliyun. Lam yal'ab, yal'ab fi'lun mudhari'un majzum. Majzum bimadha? Majzumun bilam. Ma alamat jazmihi? As-sukun. Contoh kedua, wa lam yanjah balidun, tidak akan lulus orang yang bodoh. Lam yanjah. Yanjah fi'lun mudhari'un. Sahih atau mu'tal al-akhir? Sahihul akhir. Karena huruf akhirnya apa? Ha. Huruf akhirnya ha. Berarti dia sahih. Sahihul akhir. Maka ketika dimasuki dengan lam, lam yanjah, maka dia majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Contoh ketiga. Lam yusafir akhuka. Saudaramu tidak safar. Asyahid yusafiru. Menjadi yusafir dengan sukun karena dimasuki lam. Fanaqul fi i'rabihi, maka kita ucapkan pada i'rabnya yusafir majzumun bilam wa alamat jazmihi as-sukun li'annahu fi'lul mudhari' as-sahihil akhir. Wa lam ya'id Ibrahim khalidan. Ibrahim tidak menjanjikan kepada Khalid. Asyahid ya'id, yang artinya menjanjikan, atau di sini kedudukannya jazm karena dia ada atau dimasuki lam. Fa i'rabuhu, madza naqul fi i'rabihi? Majzumun wa alamu tujazmi as-sukun li'annahu na'am min fi'lil mudhari as-sahihil akhir. Wa lam yas'al bakrun al-ustadha. Bakar tidak tanya ustaz. Lam yas'al. Yas'al fi'lul mudhari. Majzumun bilam. Walam mutajazmihi. As-sukun. Limadha? Ya'nahu fi'lul mudhari. As-sahihil akhir. Fakullun min hadhil af'ali majzumun. Maka semua fi'l-fi'l tadi dalam contoh-contoh, semuanya majzum. Lisabqi harfil jazm. Karena didahului huruf-huruf jazm. Alladhi huwa lam, huruf jazmnya adalah lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya sukun. Kenapa? Karena kullu wahidin min hadhihi al-af'al fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Karena semuanya fi'il mudhari' yang sahihul akhir, yang huruf akhirnya huruf sahih, bukan huruf mu'tal. Baik, kita lihat dari lawannya, atau kita lihat dari yang kedua. Mawdi'ul hadzf wa ammal hadzfu fayakunu alamatan lil jazmi. Adapun hadzf, dia menjadi tanda jazm fil fi'lil mudhari', dalam fi'il mudhari' al mu'tal al akhir, yang dijuluki dengan mu'tal al akhir. Mu'tal al akhir artinya yang memiliki huruf illah di akhirnya. Wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi thabati nun, dan juga pada fi'il-fi'il yang khamsah, yang lima, allati raf'uha bi thabatin nun. Berarti pada hadaf ada dua mawdi'. Mawdi' pertama, fi'il mudhari' yang memiliki huruf illat. Sedangkan yang kedua, af'alul khamsah. Apa yang lebih tepat disebut? Amthilatil khamsah. Lima contoh dari fi'il-fi'il yang lima. Atau dari fi'il-fi'il yang ada dalam fi'il mudhari yang diakhiri dengan nun. Apa anunya, definisinya, atau apa keterangannya yang disebut dengan af'alul khamsah? Fi'lul mudhari allati tasala bimana? Bi alif tasniyah awawil jama' awya' al-mukhatabah. Fi'l al-mudhari alladhi tasala bihi, fi'l mudhari yang bergandeng dengan alif al-itsnain atau waw al-jama'ah atau ya'ul mukhatabah. Baik. Wa aqul, saya katakan lil hadfi mawdi'ani, bahwa hadf ada dua mawdi'an. Yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa 'alamatan 'ala jazmil kalimah, yang menjadi tanda pada keduanya, bukti pada keduanya bahwa kalimat itu majzum. Apa saja? Maudul awal, yang pertama, fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Yang pertama, fi'l mudhari' yang mu'tal al-akhir. Ma'na kaunihi mu'tal al-akhir, makna keadaannya mu'tal al-akhir adalah akhiruhu harfun min hurufil illah al-thalatha, yang kalau diakhiri dengan huruf illat yang tiga, allati hiya al-alif wal-waw wal-ya. Famithal al-fi'l al-mudhari' alladhi akhiruhu alif. Sekarang kita contohkan berarti tiga. Sekarang contoh yang diakhiri dengan alif. Ya. Yes'a. berupaya. Yarda, meridai. Yahwa, menginginkan. Yan'a, menghindari. Yashqa, sengsara. Yabqa, masih tersisa. Baik. Semuanya diakhiri dengan alif, alif, alif, alif. Walaupun bengkok tetap alif itu. Enam. Wa misalul fi'lil mudhari' alladhi akhiruhu waw. Contoh fi'il mudhari' yang diakhiri atau akhirnya adalah huruf waw. Seperti yad'u. Wa yarju. Wa yablu. Wa yasmu. Wa yaqsu. Wa yanbu. Yad'u mengajak. Yarju berharap. Yablu menguji. Yasmu meninggi. Yaqsu semakin keras. Yanbu memberitakan. Atau mengeluarkan. Wa mithalul fi'lil mudhari' alladhi akhiruhu ya. Sekarang contoh fi'il mudhari' yang diakhiri dengan ya. Yu'ti, memberikan. Yaqdi, menyelesaikan. Yastaghshi, menutupi. Yuhyi, menghidupkan. Yalwi, menjulurkan. Yahdi, membimbing. Fa'idha qult, maka kalau kau katakan, lam yas'a aliyun ilal majdi. Perhatikan, lam yas'a. Ada sukun di sana? Yas'a? Tidak ada. Padahal dia sudah dimasuki lam. Huruf jazm. Huruf yang menjazmkan. Lam yas'a aliyun ilal majd. Kenapa kok enggak sukun padahal ada lam? Karena tandanya ketika itu bukan lagi sukun. Tandanya adalah hilangnya huruf illat. Hadaf harful illat. Maka disebutkan dengan hadaf. Wa utliqa. Utliqa tadi tidak diterangkan hadaf apanya. Karena memang ada dua hadaf. Makanya al-musannif rahimahullah jeli, teliti beliau. Dikatakan dengan kalimat ammal hadfu fayakunu alamatan. Hadaf menjadi tanda. Hadaf apa itu? Hadaf huruf ilah atau hadaf nun? Ya hadaf. Karena bisa jadi dua. Hadfu huruf ilah. Atau hadaf an-nun. Hadaf huruf ilah pada fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhir. Hadaf an-nun pada amsilatil khamsah. Pada afal al-khamsah. Yaitu fi'l mudari' alladhi tasala bi'alif al-ithnain aw waw al-jama'ah aw ya'ul mukhatabah. Barakallahu fikum. Berarti di sini apa tandanya? Kalau kita i'rabkan, bagaimana kita i'rabkan? Yas'a fi'lun mudari'un majzumun. Majzumun bimadha? Majzumun bilam. Ma'alamatu jazmihi? Alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Lihat, alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Wahua? Huruf apa yang dihilangkan? Alif. Tadinya yas'a, ada alifnya, jadi yas'a. Lam yas'a. Hilang huruf illatnya. Kalau dibaca, jadi pendek, enggak panjang. Kalau dalam tajwid, terasa. Karena kita perhatikan panjang pendeknya. Tadinya lam yas'a, jadi lam yas'a. Jadi pendek. Fa'inna yas'a majzumun. Lisabqi harfil jazmi alaih. Wa alamatu jazmihi hadful alif. Dan tanda jazmnya adalah hadful alif. Atau hadfu harfil illah. Wal fathatu qablaha dalilun alaiha. Dan fathah padanya sebagai dalil yang menunjukkan adanya huruf illah. Lam. Ha. Fathah ini menunjukkan kalau di sini tadinya ada huruf alif. Kalau lam yad'u, o ini menunjukkan kalau tadinya di sini ada huruf waw. Lam yajri, kasrah ini menunjukkan kalau tadinya ada huruf ya. Paham? Maka beliau katakan rahimahullah, wal fathah qablaha dalilun alaiha. Fathah itu menunjukkan adanya alif tadinya, kemudian dihilangkan karena majzum. Wa huwa fi'lun mudhari'un mu'talul akhir. Maka itu adalah fi'l mudhari' yang mu'talul akhir. Wa idza qulta, dan kalau kau katakan, lam yad'u Muhammadun illa ilal haqq. Muhammad tidak mengajak kecuali kepada kebenaran. Tidak mengajak kecuali kepada kebenaran. Maka lam yad'u, kalimat yad'u, fa inna yad'u fi'lun mudhari'un majzum. Maka yad'u adalah fi'lun mudhari'un majzumun. Lisadqi harfil jazmi alaih. Karena didahului huruf jazm. Wahuwa lam. Wahuwa lam. Wa alamatu jazmihi hadful waw. Tanda jazmnya adalah dihilangkannya huruf waw. Wa dhammah qablaha dalilun alaiha. Sedangkan dhammah pada huruf ain itu merupakan tanda bahwa di sana tadinya ada waw. Wa idza qult. Sekarang contoh ketiga. Kalau kau katakan lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan. Muhammad tidak memberikan kecuali pada Khalid. Kalimat yu'ti, lam yu'ti. Fa inna yu'ti fi'lun mudhari'un majzum. Itu fi'l mudhari' yang majzum. Li sabqi harfil jazmi 'alaih. Karena didahului huruf jazm padanya. Berarti dia majzum. Wa 'alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hadful ya. Huruf atau hadf alia, dihilangkannya huruf ya, itu tanda jazmnya. Wal kasrah qablaha dalilun alaiha, sedangkan kasrah yang sebelumnya itu menunjukkan adanya ya tadinya. Wa qis ala dhalika akhawatuha, dan silakan kiaskan saudara-saudaranya. Kiaskan dengan yas'a, yardha, yahwa, yan'a, yashqa, yabqa. Kiaskan dengan yad'u, yarju, yablu, yasmu, yaqsu, yanbu. Kiaskan dengan yu'ti, yaqdi, yastaghsi, yuhyi, wa yulwi, wa yahwi. Barakallahu fikum. Itu baru maudhu'ul awal, yaitu fi'l mudhari' al-mu'tal al-akhir. Maudhu'ul tsani, al-af'alul khamsah allati turfa' bi thubutin nun. Maudhu'ul tsani bukan asmaul khamsah loh ya. Af'alul khamsah, fi'l yang lima atau amthilatul khamsah. Contoh-contoh yang lima. Yaitu semua fi'il. Hati-hati, bukan cuma lima. Seluruh fi'il. Yang bersambung dengan aliful itsnain. Atau wawul jamak. Atau ya'ul mukhatabah. Maka itu adalah masuk di amthilatil khamsah. Qad sabaqa bayanuha wa mithaluha. Maka contohnya. Yadribani, tadribani, yadribuna, wa tadribuna, wa tadribina. Taqul. Lam yadriba. Asalnya yadribani. Nunnya hilang. Lam yadriba. Lam tadriba. Walam yadribu. Tadinya yadribuna. Menjadi yadribu. Nunnya hilang. Walam tadribu. Tadinya tadribuna. Karena ada lam tadribu. Lam, nunnya hilang. Demikian pula tadribina. Dimasuki lam menjadi lam tadribi. Nunnya juga hilang. Berarti tanda jazamnya adalah hadfun nun. Makanya al-hadf takunu alamatan lil jazmi fil mawdi'ain. Apa itu hadf? Bisa hadfin nun, bisa hadfi harfil illa. Hadfil harfil illa dan hadfin nun. Nah. Fakullu wahidin min hadhil af'al. Maka setiap satu dari semua fi'il-fi'il di atas adalah fi'lun mudhari'un majzum. Semuanya majzum karena diawali dengan lam, lam, lam, lam. Lisabqi harfil jazmi alladhi huwa lam. Alay. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tanda jazmnya dihilangkan huruf nun. Adapun alif dan waw dan ya, dia tidak dihilangkan karena dia fa'il, pelaku yang mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Fi mahalli rafa'. Kenapa di tempat rafa? Karena dia pelaku. Pelaku itu min haqqihi rafa. Pelaku itu semestinya dia marfu'. Tetapi karena dia mabni, hanya dikatakan saja dengan kalimat di tempat rafa. Mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Mabniyun, dia mabni. Mabni ala mana? Mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in fa'il. Di tempat rafa karena dia fa'il. intaha walhamdulillah mulakhasan wa al-imtihan ila hadhihi al-maqta'. Ujian insyaallah, ulangan insyaallah di sampai akhir pembahasan ini. Berarti kita mendapatkan alamatul i'rab dari mulai rafa, nasab, khafad dengan jazm. Walhamdulillah rabbil alamin.